agar rembulan bercahaya gemilang. Oh, oh, oh, Marlina, kau bagaikan lantan. Kuciku sudah di rumah selamanya. Oh, oh, oh, Marlina, penawariku, hatiku bahagia karena bersuara.